Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi, yaitu pada ayat yang ke-83 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'an dzil qarnain, tentang dzil qarnain. Qul, jawablah, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan membacakan kepada kalian kisah dari dzil qarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kita telah memberikan anugerah, tamkin, penguasaan bagi Dzulqarnain fil ard, di atas muka bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kita berikan kepada Dzulqarnain min kulli syai'in, dari segala seluruh penjuru dunia, sababa, jalan untuk menempuh semua tempat. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa atba'a sababa, maka berjalanlah Dzulqarnain dan juga bala tentaranya untuk mengelilingi seluruh penjuru dunia. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin. Hingga akhirnya tibalah Dzulqarnain maghribasy syamsi, di tempat di ujung barat dunia di mana matahari di situ tenggelam. Wajadaha, maka Dzulqarnain menemukan matahari, taghrubu fi 'ainin hamiatin, bahwasannya matahari tenggelam, fi 'ainin hamiatin, di suatu tempat yang hamiah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ma'asyaral muslimin ayyuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, hamiatin bisa dibaca hamiatin, yang maknanya adalah atin, al-aswad, tanah yang hitam, dan itulah tempat bagian paling barat, ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Is-Si'di, Ibn Nasir Is-Si'di rahimahullah, dalam Qasasul Anbiya, dalam kitab kisah-kisah tentang Anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwasanya tempat yang diduga merupakan, ya, fi 'ainin hamiatin, tempat paling barat tenggelamnya matahari di tanah yang hitam, barakallahu fikum, itu adalah di benua Afrika. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di. Dan bisa pula dibaca hamiatin. Demikian dibaca oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Abu Thalhah. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin, bahwasannya di tempat bumi yang paling barat di mana matahari itu akan tenggelam. Kata Ibnu Abbas, wajadaha Dzulqarnain, menemukan matahari, taghrubu, benar-benar tenggelam, fi 'ainin hamiyatin, di tempat yang hamiyah. Hamiyah kalau dibaca hamiyah panjang haknya tanpa adanya hamzah, yakni harah, yaitu tempat yang sangat panas. Ya. Jadi terkadang dibaca fi ainin hamiatin, dan ini yang paling sering kita baca, ya, sebagaimana tercantum tertulis maktub di dalam mushaf-mushaf kita, ya, yang maknanya adalah tin aswad, ma' wa tin aswad, tanah dan air yang bercampur di tanah yang hitam. Tapi Ibn Abbas membacanya fi ainin hamiyatin, di tanah, di tempat yang panas. Berkata Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya, wassawab annahuma qira'atani mashhuratan. Dan yang benar, dua bacaan tersebut dibaca hamiyatin, tanah yang basah, yakni lumpur yang berwarna hitam, atau hamiyatin yang panas, qira'atan mashhuratan, dua qira'ah yang masyhur. Wa ayyuhuma qara'a al-qari'u fahuwa musib. Fa ayyuhuma qara'a al-qari', maka yang di mana dibaca oleh qari' di antara keduanya, fahuwa musib, maka dua-duanya adalah bacaan yang benar. Lalu berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wala munafata baina ma'nayyihima, dan tidak ada pertentangan saling meniadakan makna dari hamiatin ataupun hamiyah. It qad takunu haratan limujawaratiha wahjash syamsi 'inda ghurubiha. Naam. Dibaca hamiyah yang maknanya panas, maknanya betul. Kenapa? Karena tempat tersebut ya dianggap hamiyah, harah, panas, limujawaratiha wahjash syamsi. Karena tempat tersebut benar-benar bertetangga, bersebelahan dengan inda ghurubi syams, atau wahja syamsi, dengan sinar paling dekatnya matahari, inda ghurubiha, ketika matahari tenggelam. Wa mulaqatuha asyu'a bila ha'il. Dan tempat tersebut adalah tempat yang panas karena bertemu asyu'a dengan sinar benderangnya matahari, bila ha'il, tanpa ada penghalang apapun. Ya. Wa hamiatin, dan dibaca hamiah pendek, fi ma'in wa tin aswad, yaitu di air dan tanah, yakni air yang bercampur dengan tanah atau tanah yang bercampur dengan air, aswad yang berwarna hitam, kama qala Ka'ab al-Ahbar wa ghairuhu. Maka tidak ada pertentangan dibaca keduanya. Nah, dan di tempat inilah Dzulqarnain dia sampai na'am ke tempat darat yang paling ujung, tempat di mana matahari tenggelam. Barakallahu fikum. Wa wajada indaha qauman. Dan ketika itu, indaha, di tempat tersebut, di tempat yang paling barat, wa wajada indaha qauman. Dzulqarnain bertemu dengan kaum, suatu kaum. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Abu Syekh di dalam Al-Azamah, Abu Syekh memiliki kitab namanya Al-Azamah, ya, kitab yang di situ menyebutkan sekian banyak makhluk-makhluk Allah yang besar. Ya, ada raksasa di situ sebut, panjangnya sekian hasta. Ya, kalau makan pakai apa? Air apa, masuk ke laut, ya, ikannya diambil, dibakar di matahari, makan. Bakarnya pakai sinar matahari. Disebutkan oleh Abu Syekh di dalam kitab Al-Azumah, kitab tentang raksasa-raksasa itu. Ya enggak raksasa, bahwa makhluk-makhluk Allah yang besar, termasuk arsy dibahas di situ, kursinya Allah Subhanahu wa taala juga dibahas di situ oleh Abu Syekh dalam Al-Azumah. Berkata Abu Syekh di dalam Al-Azumah pada halaman yang halaman 952, qala, kata Abu Syekh, kaum yang ditemukan oleh Dzulqarnain di bagian paling barat adalah Madinatun laha isna asyara alfabab. Yaitu sebuah kota laha, yang dia memiliki isna asyara, 12 alf ribu bab, 12 ribu pintu. Ya, tempat ini memiliki 12 ribu pintu. Laula aswatu ahliha, seandainya bukan karena suara penduduk kota tersebut, la sami'an nasu wujubasyamsi hina tajibu, sungguh manusia akan mendengar bagaimana suara matahari ketika dia tenggelam. Laula aswatu ahliha, kalau bukan karena suara siapa? penduduk kota ini. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa wajada indaha qauman dzulqarnain, di tempat tersebut menemukan suatu kaum, ai ummatun minal umam, menemukan sebuah kaum dari umat-umat yang ada, dzukiru annaha kanat ummatan 'azimah min bani Adam. Mereka disebutkan bahwasannya umat tersebut, atau dzakaru, mereka pada ahli tafsir mengatakan annaha kanat ummatan 'azimah, di situ merupakan sebuah kelompok kaum yang sangat besar, min bani Adam, dari kalangan bani Adam. Al-muhim barakallahu fikum, ya, disitulah Dzulqarnain bersama bala tentaranya, di tempat yang paling barat, di mana matahari itu tenggelam, menemukan suatu kaum. Nah, lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, kulna, kita katakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba, wa imma an tattakhida fihim husna. Kita katakan, kalau dalam Al-Qur'an menyebutkan kita katakan, berarti siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba, boleh untuk engkau menyiksa mereka, menghukum mereka, wa imma an tattakhida fihim husna, dan boleh pula bagi engkau untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah memberikan kekuasaan di muka bumi ini kepada Dzulqarnain, ya, Allah berikan pilihan ketika bertemu dengan kaum tersebut. Imma an tu'adziba, boleh engkau untuk menghukum, menyiksa mereka, wa imma an tattakhida fihim husna, atau engkau boleh memilih untuk berbuat baik kepada mereka. Ma'asyaral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kulna, pada kalimat kulna kita mengatakan, ya, di sini sebagian ulama berdalilkan dengan kalimat Allah, kulna, kita mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain. Kalimat kulna, kami mengatakan kepada Dzulqarnain, disebutkan oleh sebagian ulama ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwasannya Dzulqarnain merupakan nabiyyun minal anbiya, nabiyyun mursalun, merupakan seorang nabi. Kenapa? Karena makna kulna, kita mengatakan, maknanya adalah apa? Kita memberikan wahyu kepada Dzulqarnain. Ya, jadi sebagian ulama menganggap Dzulqarnain adalah seorang nabi. Apa dalilnya? Firman Allah, kulna ya Dzulqarnain, kita katakan wahai Dzulqarnain. Dan tidak mungkin diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil wahyi, dengan wahyu, kecuali huwa nabiyun, kecuali dia adalah seorang nabi. Barakallahu fikum. Nah, dan inilah yang menjadi pendapatnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. An Jabir, dari Jabir, an Mujahid, dari Mujahid, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Dzulqarnaini nabiyan, adalah Dzulqarnain itu seorang nabi. Ini pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Firman Allah, kulna, kita katakan. Ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga, ketika Allah mengatakan, kami mewahyukan, kami nakusu, mengkisahkan, itu hanya kepada siapa? Nabi. Tetapi sebagian ulama, naam, menyebutkan bahwasannya Dzulqarnain ini adalah rajulun malikun salih, seorang lelaki, seorang raja yang salih. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kulna, kita katakan. Ini dimaknai apa? Ini ditafsirkan apa? Ini diterjemahkan apa? Kata mereka para ulama rahimahumullah jami'an yang berpendapat bahwasannya Dzulqarnain adalah seorang yang soleh, bukan seorang nabi. Makna kulna, kita katakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain. Ini bukanlah wahyu. Bukanlah sesuatu yang dijadikan hujjah yang menunjukkan bahwasannya Dzulqarnain adalah seorang nabi. Ya. Karena kulna bisa juga ditafsirkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala alhama ila Dzulqarnain, memberikan ilham kepada Dzulqarnain. Yang namanya ilham bukan hanya kepada para nabi. Barakallahu fikum. sebagaimana sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau itu adalah muhaddatsun mulham, seorang yang diajak bicara yang mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Umar bin Khattab adalah seorang nabi? Jawabannya tidak. Tetapi diberikan ilham, sehingga sekian banyak pendapat-pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu yuwafiq, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Termasuk ketika zamannya Nabi SAW meminta pendapat ini, Umar memberikan apa? Saran lalu benar. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Demikian pula di zamannya khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya, pernah suatu ketika beliau tiba-tiba sedang berkhutbah, tiba-tiba teriak, "Awas, awas, pergi gimana? Idhabu ilal jabal." Bersembunyi ke gunung, bersembunyi ke gunung. Ya. Sebagian manusia menganggap, "Oh, ini ketika khutbah kok sudah teriak-teriak seperti ini? Jangan-jangan Umar mulai taghayyar, akalnya mulai berubah." Yakni mulai sepuh. Ya. Mulai sepuh. Sebagian orang menganggap demikian. Ya, karena tiba-tiba sedang apa? Sedang khutbah, teriak-teriak sendiri. Pergi, pergi. Kemana? Ke gunung bersembunyi. Tetapi ternyata ba'da al-ayyam, berapa hari setelahnya, ya, pasukan yang dikirim Umar kembali dan mengatakan, "Laula, seandainya kita tidak masami'na sauta Umar, seandainya kita tidak mendengar ucapan Umar, niscaya kita sudah apa? Kalah dari peperangan." Ternyata apa? Suaranya Umar untuk lari-lari kemana? Ke gunung. Itu didengar oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga mereka berlari bersembunyi di gunung. Ada huwa mulham. Umar itu diberi ilham. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kita sepakat bukanlah seorang apa? Nabi. Ya. Jadi makna kulna itu maknanya adalah apa? Diberi ilham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, beliau alaihi salatu wasallam dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersabda, "Qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun." Sungguh fil umami qablakum, dari umat-umat sebelum kalian, termasuk Dzulqarnain, itu adalah umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhaddatsun, orang-orang yang diajak bicara, orang-orang yang mendapatkan ilham. Nah, fa in yakum fi ummati minhum ahadun, dan seandainya dalam umatku ada seseorang di antara mereka, yakni muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham, fa inna Umar ibn al-Khattab minhum, maka sesungguhnya Umar ibn al-Khattab termasuk dari mereka, dari muhaddatsun, orang-orang yang diberikan apa? Ilham. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah SAW, "Qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun." Sesungguhnya sebelum di umat-umat sebelum kalian, muhaddatsun, ada orang-orang yang diberi ilham. Dan tidak mustahil Dzulqarnain itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana qulna tidak berarti menunjukkan bahasanya dia adalah seorang apa? Nabi. Barakallahu fikum. Dan ilham barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, maknanya adalah ayulqiyallahu fin nafsi amran yab'athuhu 'alal fi'li aw at-targhi wa huwa naw'un minal wahyi yakhussu Allahu bihi man yasha'u min ibadi. Ilham maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan, melemparkan fin nafsi, pada jiwa seseorang, amron, sebuah perkara, yab'athuhu alal fi'li awi tergi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara. Wa huwa na'un minal wahyi, dia termasuk dari jenis-jenis wahyu, yakhussullahu bihi may yasha'u min ibadi, yang Allah khususkan atas hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bukan min anbiya'i, bukan dari nabi-nabinya, tapi ibadi, dari hamba-hambanya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Tirmidzi, yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan indaka tulhimuni fi rusdi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Ya Allah, aku minta kepadamu rahmat, kasih sayang, min indik, dari sisimu, tulhimuni fi rusdi, yang bisa mengilhamiku dalam petunjukku, bimbinganku, atau dalam pikiranku. Barakallahu fikum. Jadi ilham itu lebih luas, lebih umum. Ya. Tapi tidak serta-merta barakallahu fikum menjadikan seseorang itu ya berhukum dengan hukum yang menyelisihi atau tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau itu bukan ilham, tapi apa? Khida' min khuda'i iblis. Salah satu tipu daya dan juga makarnya siapa? Iblis. Barakallahu fikum. Al-aqil, seorang yang aqil, la yusakinuhu, tidak akan menganggap hal-hal yang seperti ini. Ya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak pernah menganggap hal tersebut. Kata Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau mengingatkan agar kita tidak mudah menganggap sesuatu itu sebagai apa? Ilham, karomah, dan seterusnya. Bahkan semestinya bagi seorang yang berakal, dia tidak mengurusi hal-hal yang seperti ini. Lam yal David. Sudah biasa saja ibadah. Kata beliau dalam Tablis Iblis, halaman yang 541. Qad bayanna fima taqaddam. Sungguh telah kita jelaskan dari apa yang telah datang. Inna iblisa innama yatamakkanu minal insan ala qadri qillatil ilmi. Penguasaan iblis terhadap seseorang itu ala qadri qillatil ilmi. Sesuai dengan sedikit ilmu dari orang tersebut. Fakullama qalla ilmul insani kathura tamakkunu iblis. Ketika ilmu seseorang itu dalam ilmu syariat, dalam ilmu Al-Quran dan sunnahnya, qalla sedikit, maka kathura tamakkunu iblis. Penguasaan iblis terhadap dirinya itu semakin apa? Banyak, semakin besar. Wa kullama kathura al-ilmu qalla tamakkunuhu minhu, dan sebaliknya ketika ilmu seseorang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ayat-ayat beserta tafsirnya, hadis-hadis beserta dengan syarah dan makna-maknanya, kathura banyak, qalla tamakkunuhu minhu, maka penguasaan iblis terhadap dirinya akan sedikit. Ya. Kenapa? Karena orang itu akan semakin sulit untuk ditalbis, untuk di tipu. Karena dia punya dalil-dalil untuk membantah hal tersebut. Ya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ya, beliau adalah seorang alim minal ulama, min ahli sunnah. Ya. Pernah suatu ketika ada awan yang hitam mengumpul, ya, turun di hadapan beliau, tiba-tiba muncul suara, Ya Abdul Qadir, wa Abdul Qadir. Ya. Engkau sudah tidak perlu lagi untuk sholat. Ya. Waqad halaltu ma haramtu ala ghairika. Telah aku halalkan apa yang tadinya diharamkan atasmu, atas lainmu. Ya. Jadi sudah tidak haram lagi untuk meninggalkan sholat, sudah halal. Khomer, zina juga sudah tidak haram, halal. Ya. Tapi karena Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ya, kathura ilmuhu, sangat banyak sekali ilmunya, barakallahu fikum, ya, beliau membantah tersebut. Waihak ya aduwallah, aduwallah, celakalah engkau wahai musuh Allah. Ya. Lalu iblisnya heran, ya, suara ini yang dari awal ini heran, kok bisa engkau mengetahui annani aduwallah, bahwasanya saya ini musuh Allah. Ya. Min qawlik, dari ucapanmu. Ya, qad halaltuka ma haramtu 'alaik wa 'ala ghairik. Telah aku halalkan apa yang telah aku haramkan atasmu dan atas lainmu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, sungguh semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat itu, syariatuhu lam yughayyar, tidak akan pernah berubah. Lam yubaddal, tidak bisa ditabdil. maqala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu haram fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram, maka haram sampai tegaknya hari kiamat. Maka kata iblis, qad talabbastu atau labbastu ghayraka sab'ina abidan qablaka. Sungguh aku telah menipu, mentalbis 70 orang abidan, ahli ibadah qablaka, sebelum engkau, dan berhasil. Tapi ketika seorang memiliki ilmu, barakallahu fikum, iblis tidak bisa menipu dia, menggoda dia. Nah. Lalu beliau menyebutkan contoh, wa minal ibad, dan di antara hamba-hamba Allah, mayyara dau'an aw nuran fis sama. Ada yang melihat cahaya atau sinar di langit. Fa in kana fi ramadan qal. Kalau cahaya sinar itu dia lihat di bulan Ramadan, qala. Orang tersebut akan mengatakan raaitu lailatul qadri. Saya sudah mendapati malam qadar. Soalnya malam itu saya melihat cahaya atau sinar. Wa in kana fi ghairi. Tetapi kalau bukan pada bulan Ramadan, qal, dia akan mengatakan futihat li abwabus sama, telah dibukakan untukku pintu-pintu surga. Wa qad yattafiqu lahu syai'ul ladzi yatlubu fayadhunnu dhalika karamah. Maka ketika apa yang dia cari, yang dia harapkan, ya tadi dia lihat yang aneh-aneh itu. Ya, seperti bisikan, melihat cahaya. Qad yattafiqu allahu syai' alladhi yatlubu, sesuai dengan yang dia cari, fayadhunnu dhalika karamah. Lalu dia menyangka, yakin bahwasanya yang dia lihat itu apa? Sebuah karomah. Ya. Seperti orang dapat bisikan, oh ini ilham dari Allah, wangsit. Naam. Warubama kana ittifaqan, warubama ikhtibaran, warubama kana min khudai iblis. Bisa jadi itu ittifaqan, ya anggaplah itu benar. Atau itu ikhtibaran, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au min khudai iblis. Atau bisa jadi adalah apa? Tipuan iblis, dan ini yang paling sering, barakallahu fikum. Nah, intinya ucapan beliau, khulasahnya, wal aqilu la yusakinu syai'an min hada walau kana karamatan. Wal aqil, seorang yang berakal, seorang yang berilmu, la yusakinu syai'an min hada, tidak terlalu berpengaruh, tidak langsung percaya, tidak habis pikir, tidak terlalu serius. Syai'an min hada, dari perkara-perkara ini. Tadi saya tidak terlalu memikirkan. Padahal kata beliau, walau kana karomatan, meskipun sebenarnya yang dia terima itu adalah benar-benar karomah. Bisa jadi mungkin kita suatu saat, ya, ini motor rusak, tiba-tiba bismillah jalan sendiri. Walau kana karomah, bisa jadi itu adalah sebuah apa? Karomah. Wal aqil, tetapi orang yang berakal, la yusakiru syai'an min hada, sudah tidak terlalu dianggap pusing. Saya ternyata perlu punya karomah. La yusakiru syai'an min hada, enggak perlu seperti ini orang yang berilmu. Demikian pula para sahabat. Apa mereka enggak punya karomah? Kathir, banyak. Coba dilihat hilya atau karomatul aulia, ya. Kitabnya para ulama, banyak karomah-karomah ulama di situ. Para sahabat dan sebagainya. Tapi la yusakinu syai'an min hada. Barakallahu fikum. Tidak perlu ambil pusing. Sudah jalankan sesuai syariat. Karena terkadang rubama min khudai iblis. Itu hanya tipuan dari siapa? Iblis. Barakallahu fikum. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang awan, mendung, hitam, ada suara. Tidak ada wujudnya. Ya. Tetapi karena beliau adalah orang yang berilmu. Apa? Tahu itu adalah tipuan siapa? Iblis. Bagaimana orang-orang yang dengan sedikit ilmunya disamperi seperti itu, melihat atau mendengar suara seperti itu, apa kesimpulannya? Saya sudah pada tahapan makrifat. Saya adalah wali Allah. Iya tidak. Padahal itu apa? Min khudai iblis. Jelas tipuan dari tipuan syaitan. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada kisah. Kulna, kita katakan, berarti itu tidak serta-merta maknanya adalah apa? Beliau adalah seorang nabi, dan yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, beliau adalah rajulun salih, seorang yang apa? Salih. Hanya saja beliau muhaddats mulham, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kita katakan, ya dzul qarnain, wahai dzul qarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Boleh engkau untuk menghukum mereka dan boleh pula untuk engkau berbuat baik kepada mereka. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, makna hada, makna dari kalimat ini adalah annallaha ta'ala makkanahu minhum wa hakkamahu fihim. Allah Subhanahu wa taala telah berikan penguasaan kepada Dzulqarnain minhum, kepada mereka, wa hakkamahu fihim, dan juga sudah menjadikan Dzulqarnain sebagai pihak yang bisa menghukumi fihim, di tengah-tengah mereka. Wa adfarahu bihim wa khayyarahu, Allah telah memenangkan Dzulqarnain atas kaum tersebut, sudah dikuasai. Wa khayyarahu, dan memberikan takhyir, pilihan kepada Dzulqarnain. Apa itu? Boleh menghukum kepada kaum tersebut atau berbuat baik. Insya'a qatala wa saba. Kalau boleh menghendak, boleh kalau berkehendak, kalau menghendaki, qatala, Dzulqarnain boleh membunuh mereka. Wa saba, dan juga memenjarakan mereka, jadi menjadikan mereka sebagai tawanan. Wa insya'a manna aw fada, atau boleh pula berbuat baik dan melepaskan mereka. Fa'urifa adluhu wa imanuhu fima abdahu adlahu wa bayanahu fi qawlihi. Maka pada saat itulah urifa adluhu wa imanuhu, nampak keadilan dan juga teguh serta kuatnya keimanan Dzulqarnain. Fima abdahu adlahu wa bayanahu fi qawlihi, ketika Dzulqarnain menunjukkan keadilan dan juga penjelasan, keterangan serta kebijaksanaannya pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala amma man dhalama fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Maka ketika itu Dzulqarnain dengan bijak dan adilnya mengatakan, qala amma man dhulam, maka siapa saja yang zalim, berbuat kufur, berbuat syirik, fasaufa nu'adzibuhu, pertama kita akan hukum dia. Ini seorang pemimpin yang adil, yang berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian amma man dhulam, maka siapa saja yang zalim dari penduduk kaum tersebut, fasaufa nu'adzibuhu, maka kita akan hukum, siksa lebih dulu. Thumma yuraddu ila rabbih, kemudian kita kembalikan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih aliman, lebih pedih. Ya, jadi belum tentu barakallahu fikum seseorang yang dihukum, ditegakkan padanya hukum had di dunia, dia terlepas bebas dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ya. Karena ada orang bisa jadi dia dihukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan oleh seorang imamun adil, oleh seorang imam yang adil yang berhukum dengan syariat Allah, tetapi hatinya tidak menerima. Dicambuk misal, atau dipotong tangannya, ya, atau takzir di penjara. Dia tidak menerima, tidak ikhlas. Hatinya tetap tidak bertaubat. Allah, tangan potong. Kalau seandainya saya bisa melawan, saya akan melawan. Ruginya double. Sudah terhukum, diazab di dunia, di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala yu'adzibuhu 'adaban nukra. Dia akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Berbeda dengan orang-orang yang dihukum di dunia oleh imam yang adil menerapkan syariat Islam, lalu dia menerimanya dengan ikhlas, dan dengan itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya seorang yang berzina di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta untuk dirojam. Rasulullah SAW menolaknya terus, tapi ternyata minta untuk dia apa? Dirojam, akhirnya dirojam. Ya. Maka ketika sudah wafat wanita tersebut, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mensolatinya. Ya. Maka ketika disolati atau hendak disolati, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, yusalli alaiha waqad zanat. Wahai Rasulullah, apakah perlu dia disolati? Ya. Apakah seorang muslim mensolati dia? Qad zanat, sungguh dia telah apa? Berzina. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertobat. Apa maknanya? Dia menerima dihukum oleh pemimpin yang adil dengan syariat hukumnya Allah. Dia dianggap sebagai qad tabat taubatan. Dia sungguh bertobat dengan taubatan lau qasamat min sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atha. Sungguh dia telah bertobat dengan taubatan yang seandainya taubat itu qasamat dibagi sab'ina min ahli al-Madinah, 70 orang dari ahli Madinah lawasi'atha, masih bisa menampung untuk 70 orang kota Madinah yang berdosa. Barakallahu fikum. Jadi ketika ditegakkan di dunia hukum had, barakallahu fikum, orang akan menjadi dua golongan, yang menerima maka dia akan selesai urusannya di dunia dan dia mendapatkan taubatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Naam, atau bisa jadi dia meskipun sudah dihukum akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibuhu 'adaban nukra, dengan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Wa amma man amana wa 'amila shalihan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya balasan al-husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kita akan katakan kepadanya, min amrina, bahasanya urusan-urusan engkau dengan kita, termasuk barakallahu fikum muamalahnya serta peraturan-peraturan yang ada, yusra merupakan peraturan yang mudah dan ringan untuk dijalankan. Barakallahu fikum. Maka di sini terlihat bahwasannya Dzulqarnain dia adalah seorang yang adil, seorang yang baik dan juga penuh hikmah. Barakallahu fikum. Padahal dibeli-belihan untuk menghukum, barakallahu fikum, tetapi Dzulqarnain tetap memilih jalan yang baik, jalan yang adil, yaitu orang yang zalim akan dihukum, adapun orang yang beriman, berbuat amalan yang baik, amalan saleh, maka baginya pahala dan juga surga di sisi Allah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, adapun perkaranya dengan kita, urusannya yusra, mudah, ringan, tidak akan dipersulit karena dia adalah seorang yang beriman dan seorang yang melakukan amalan soleh. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita lanjutkan kisah berikutnya, yaitu ketika Dzulqarnain menempuh perjalanan dan sampai kepada bagian bumi paling timur. Barakallahu fikum. Bismillah, apa hukum mengimami dalam sholat dengan riwayat selain Hafiz an Asim? Disesuaikan, barakallahu fikum. Kalau ada orang-orang yang tidak mengerti, maka jangan dibaca riwayat selain Hafiz. Seperti di pondok terkadang dibaca, tapi memang ya semuanya orang-orang yang sudah paham. Kalau makmum yang belum paham, jangan sampai nanti kabur malah, ya. Salah yang baca ini. Iya. Wadduhi misal. Salah ya, ngawur. Akhirnya malah pergi. Menjadi apa? Fitnah. Iya. Jangan sampai. Seorang imam, dia harus bijak. Tidak boleh membuat fitnah. Jangankan dengan bacaan riwayat yang berbeda. Dengan bacaan yang lebih panjang saja, barakallahu fikum, itu bisa menjadi apa? Fitnah. Ingat kisahnya siapa? Mu'ad ibn Jabal, barakallahu fikum, sudah sholat apa, isya bersama Rasulullah SAW, lalu yusalli bil qaum, sholat dengan kaumnya, ya. karena sangat panjang bacaannya, iktazala rajulun. Ya, salah seorang rajulun minal kaum dari kaum tersebut salat sendiri. Ya, selesai salat diceritakan kepada Mu'ad, ini fulan salat tapi enggak kuat terus pergi. Ya, kata Mu'ad, nafaqa hadzal rajul. Orang ini telah apa? Munafik. Nah, maka orang ini enggak terima dikatakan sebagai orang munafik, naik banding kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Mu'ad yusalli bina, salat bersama kita, wa qara al-Baqarah. Lalu membaca dalam salat Isya, salat apa? Al-Baqarah. Akhirnya orang tersebut, ya saya keluar. Ya, karena apa? Ma'isyatuna, pekerjaan kita itu di waktu malam memerah susu-susu sapi, susu-susu kambing. Nah, Rasulullah SAW memanggil Mu'ad dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau akan menjadi tukang apa? Fitnah. Tukang fitnah sholatnya panjang. Tukang fitnah menyebut orang yang lari dari sholat panjangnya dengan sebutan munafik. Nah, taqra. Ya, janganlah baca dengan surat-surat yang panjang, walakin iqra, tetapi bacalah surah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wal-layli idha yaghsha wasyamsi waduhaha. Dua surat itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga surah yang paling afdol dibaca pada salat Isya adalah dua surat ini. Wal-layl dan juga wasyamsi waduhaha. Kata Rasulullah SAW. Syahidnya barakallahu fikum, seorang imam dia harus bijak. Jangan sampai dia membaca surah dengan riwayat, membaca Al-Quran dengan riwayat selain Hafiz, riwayat Warash, Qolun, dan yang selainnya. Lalu ada yang kabur. Terus imamnya bilang, wah dia tidak berilmu. Akan mengakhirkan seperti itu. Ya tidak. Nah, seperti kisahnya Mu'ad. Orang ini pergi, munafik. Ternyata yang salah dirinya. Kenapa? Membaca surah terlalu panjang. Dan bisa jadi pula itu terjadi karena riwayat lain, orang tersebut kabur, dikira apa? Suratnya atau bacanya nyeleneh. Lalu kita katakan orang ini tidak berilmu, justru kembali kepada imamnya. Imamnya yang kurang hikmah, kurang tinggi ilmunya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan terkait bismillahirrahmanirrahim, meskipun Rasulullah SAW banyak riwayatnya disebutkan yusir, mensamarkan. Naam, barakallahu fikum. Tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan yang selainnya, ya, li jam'il kalimah, untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, terkadang kita menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim adalah syai'un jayyid, adalah perkara yang baik. Dan ternyata benar didapati ahyanan, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Terkadang beliau juga pernah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim untuk semata-mata menjamak kalimat. Dan inilah praktiknya para ulama kita. Al-Imam Ahmad salat di sebuah masjid, salat subuh, ya, yang jelas masjid itu adalah masjid dengan mazhab Syafi'iyah. Ya, ya qunut, beliau juga berapa? Berqunut. Nah, demikian pula Imam Syafi'i pernah salat kaum atau makmumnya adalah orang-orang Hanabilah yang tidak memakai kunut, maka beliau meninggalkan apa? Kunut. Padahal kunut dalam mazhab beliau adalah syai'un wajib, sesuatu yang wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, tabtulus sholah. Sholatnya apa? Batal. Menunjukkan seorang imam itu harus berilmu dan bijak. Barakallahu fikum. Harus lihat apa? Makmumnya betul. Betul, barakallahu fikum. Nah, antum semua ini bukan hanya santri, ikhwah juga. Kalau di tempat-tempat umum, insyaallah. Monggo, Pak. Imam. Nggih, ngoten. Maka harus bijak, barakallahu fikum. Ya, jangan pakai surat-surat yang panjang, apalagi yang belum hafal betul. Jangan. Akan melahirkan apa? Fitnah. Maka ini nasihat untuk kita semuanya, barakallahu fikum, untuk benar-benar bijak ketika menjadi imam, terlebih khusus di masyarakat umum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga semua thalabah dan ikhwah. Apabila ada kesalahan, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.